Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Sekarang syarah kama qala ta'ala ya. Atau fa'id arafta ya. Baik, na'am. Nah, ini matanya sudah dibaca ya? Sudah? Belum ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan fa idza arafta. Maka dari itu apabila Anda mengetahui, engkau mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah khalaqaka, telah menciptakanmu li ibadatihi, dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah hanya kepadanya. Nah, apabila engkau mengetahui hal itu, fa'alam, maka ketahuilah olehmu annal ibadata, bahwa sesungguhnya suatu ibadah, la tusamma ibadatan, tidaklah dinamakan ibadah. Suatu ibadah tidak dinamakan ibadah illa ma'at tauhidi, kecuali bersama tauhid. Ya. Baik. Kama anna salata, sebagaimana halnya sesungguhnya salat itu, la tusamma salatan, tidak dinamakan salat illa ma'at taharati, kecuali bersama kesucian. Ya. Ibadah tanpa tauhid batal, jadi bukan ibadah. Salat tanpa kesucian batal, tidak sah, berarti bukan salat. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, ini penjelasannya. Fa idza, maka apabila dakhala syirku, syirik masuk fil ibadah, dalam satu ibadah. Ya, memasuki suatu ibadah, mencampurinya, fasadat, rusak, yani batal. Kal hadati, seperti halnya hadat, idza dakhala fit taharati, apabila hadat itu masuk dalam kesucian, membatalkan kesucian, rusak kesuciannya. Ya, barakallahu fikum. Syarahnya, kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadatihi, yakni idza arafta, apabila engkau mengetahui min hadhihi al-ayati, dari ayat ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Wa anta minal ins. Sementara anda minal ins, termasuk ya dari kalangan manusia. Dakhilun, masuk, fi hadhil ayati, dalam ayat ini. Anda salah satu dari manusia yang diciptakan oleh Allah, berarti masuk dalam ayat ini. Kan begitu. Jika anda jin, berarti masuk dalam ayat ini. Kan begitu ya. Baik. Ya, barangkali ada jin yang ikut taklim majelis kita kan. Nah, barangkali dapat hidayah. Baik. Wa arafta, banyak kan jin ya di atas ya, banyak jin di atas, masih banyak jinnya. Baik. Insyaallah. Wa arafta anna Allah, wa arafta, dan anda mengetahui anna Allah, sesungguhnya Allah, ma khalaqaka abathan, tidaklah dia menciptakanmu abathan, sia-sia, begitu saja, sia-sia, tanpa tujuan. Tidak. Allah tidak menciptakanmu ya sebagai sesuatu kesia-siaan tanpa tujuan. Nah. Au khalaqaka, atau Allah menciptakanmu litakula, hanya untuk makan saja. Wa tashraba, hanya untuk minum saja. Faqat. Ya, litakula wa tashraba faqat. Untuk makan dan minum semata. Tidak. Ya, itu kesia-siaan namanya. Nah. Ta'ishu fi hadhihi dunya, anda ta'ish, hidup fi hadhihi dunya, dalam dunia ini. Wa tasrahu wa tamrahu, ya, anda keluar dari rumah, ya, kembali ke rumah, beraktivitas maksudnya, ya, anda beraktivitas. Nah, pagi keluar, sore balik, malam tidur, ya, makan pagi, makan siang, makan malam, ya, dan seterusnya. Hah? Hanya semata untuk itu saja. Nah. La, tidak. Lam yakhluq kali hadza. Lam yakhluq kali hadza. Allah tidak menciptakanmu untuk ini. Bukan untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk aktivitas ini. Ya, keluar dari rumah, beraktivitas, balik, istirahat. Bukan. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Ya, itu sih kehidupan hewan. Itu kehidupan hewan. Nah, bahaim. Baik. Khalaqakallahu li'ibadatih. Allah menciptakanmu li'ibadatihi, dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang agung, untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Itulah tujuan engkau diciptakan. Wa innama, hanyalah sesungguhnya, sakharalaka, Allah menundukkan untukmu, hadhil mawjudati, apa-apa yang ada di dunia ini. Min ajli dalam rangka antasta'ina biha, agar anda memanfaatkan semua mawjudat itu, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ala ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Ya. Coba perhatikan. Di sini dijelaskan oleh Syekh, ya, sakhara laka, Allah menundukkan untukmu. Jadi memang untuk kepentingan manusia. Apa ayatnya dalam surat Al-Baqarah itu? Huwallazi khalaqa lakum. Apa ayatnya? Coba baca. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya. Begitu ayatnya. Faham makna ayat ini? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah yang khalaqa lakum, telah menciptakan lakum. Coba. Lakum untuk kalian. Untuk kalian, untuk kepentingan kalian, untuk kemaslahatan kalian. Ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi, jami'an, semuanya. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini memang untuk kepentingan manusia, kemaslahatan manusia, agar menggunakannya, memanfaatkannya untuk merealisasikan, mewujudkan tujuan mulia mereka diciptakan di muka bumi, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kata Syekh. Wa inna ma sakhkhara laka, hanya sesungguhnya Allah menundukkan untuk hadhil mawjudat, apa-apa yang ada ini di muka bumi ini, min ajli, dalam rangka antasta'ina biha, agar engkau memanfaatkannya, ya, untuk beribadah kepadanya. Baik. Karena la tastati'u an ta'isha illa bihadhihi al-asya'. Li'annaka, karena sesungguhnya anda la tastati'u, tidak akan sanggup, tidak akan mampu, an ta'isha, untuk hidup, illa, kecuali, bihadhihi al-asya'i, dengan, ya, segala sesuatu ini yang ada di muka bumi. Anda tidak bisa hidup tanpa ada makanan, ya, dengan makanan yang didapatkan dari tumbuhan tanaman yang diciptakan oleh Allah, hewan-hewan, ya, tidak dapat hidup tanpa air. Nah, ya Allah turunkan air hujan. Nah, adanya mata air, adanya sungai-sungai yang berisi, dan seterusnya, ya, tidak bisa. Nah, wala tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhil asya'i. Wala tatawassalu, dan anda tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu beribadah kepada Allah, illa bihadhil asya'i, kecuali dengan adanya segala sesuatu ini. Sakharaha Allahu laka. Sakharahallahu lak, Allah menundukkannya untukmu, li ajli an ta'budahu, dalam rangka engkau beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafraha biha, bukan dalam rangka engkau bergembira dengannya. Ya. Wa tasraha wa tamraha, bersenang-senang dengannya. Wa tasraha tamraha, keluar rumah, kembali ke rumah, pulang pergi, keluar masuk rumah, lontang lantung sana sini, lenggang kangkung sana sini, menikmati, ya, apa yang ada di dunia ini, bersenang-senang dengannya. Watafsuqa, melakukan kefasikan. Watafjura, melakukan kefajiran. Watakula, makan. Watashroba, di sini tidak ada wawunya. Ada wawunya enggak di naskah yang lain? Takula atau langsung takula? Watakula, takula gitu aja. Takula, watashroba, makan dan minum, mustahaita, sesuai seleramu, semaumu, seenak perutmu. Ada sya'nul baha'im, ini sih, ya, keadaannya baha'im, hewan-hewan, binatang-binatang, gaya hidupnya hewan-hewan, sya'nul baha'im, ini gaya hidupnya mereka. Keadaan hidup mereka yaitu. Nah, ammal adamiyun, adapun al-adamiyun, bani Adam, fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin, Allah menciptakan mereka untuk suatu tujuan yang agung. Untuk suatu ghayah azimah, suatu tujuan yang agung. Wa hikmatin 'azimatin, untuk suatu hikmah yang agung. wa hiyal ibadatu, yaitu ibadah, peribadatan kepada Allah. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizq. Perhatikan, ma uridu minhum mir rizq. Ini kelanjutan Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada aku. Kemudian kelanjutannya ayat 57, ma uridu minhum mir rizq, tidaklah aku menginginkan dari mereka suatu rezeki. Allah ma khalaqaka li taktasiba lahu, Allah tidak menciptakanmu li taktasiba lahu, agar engkau mencarikan rezeki untuk Allah, bekerja untuk mencarikan rezeki untuk Allah. Tidak. Antahtarifa, untuk anda berprofesi, ya, menekuni suatu profesi pekerjaan. Wa tajma'a lahu malan, dan anda mengumpulkan untuk Allah harta. Bukan. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'd. Kama yaf'alu, sebagaimana yang dilakukan banu Adam ba'duhum li ba'd, sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Ya? Yaj'aluna ummalan. Nah, ini kondisi Bani Adam. Sebagian dan sebagian yang lainnya. Yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasiba. Yaj'aluna, mereka memperkerjakan. Ummalan, para pekerja. Ya, disuruh bekerja, ditugasi untuk bekerja. Ummal jama' dari amil. Ya, ummal, jadi para pekerjaan ditugasi, suruh bekerja. Yajma'una lahum, untuk mengumpulkan bagi mereka al-makasib. Ya, penghasilan, harta penghasilan untuk, ya, kepentingan mereka. La, tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghaniyun an hadha. Allahu ghaniyun an hadha. Allah maha kaya, tidak butuh dari ini. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah maha kaya, maha tidak butuh dari alam semesta. Alam semesta ciptaan Allah. Walihada qal, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka suatu rezeki, tidak pula aku menginginkan agar mereka memberi aku makan. Tidak. Allah Jalla wa'ala yut'imu, dialah yang memberi makan. Wala yut'amu, dan dia tidak diberi makan. Allah tidak butuh makan. Ghaniyun 'anit ta'am, tidak butuh dari makanan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi, maha kaya Allah dengan zat-Nya. Tegak sendiri, tidak butuh kepada selainnya. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Wa laisa huwa, bukanlah Allah fi hajatin, yang butuh, berhajat ila ibadati, kepada ibadahmu. Tidak. Lau kafarta, sekiranya, seandainya anda mengkafirinya, mengkufurinya, ma naqasta mulkallah, anda tidak mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Ya. Ya kan? Allah kan mengatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Ya, kalian mengkufuri, kalian kufur, kafir, semuanya Allah tidak butuh dari kalian. Ha? Kalian ingat juga hadits kursi? Ingat hadits kursi, Allah mengatakan, ya Bani Adam, ya bena Adam, ya bena Adam, lo an awalakum, wa akhirakum, wa insakum, wa jinnakum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai an Adam, seandainya lo an awalakum wa akhirakum, seandainya yang generasi pertama dan akhir kalian semuanya, manusia kalian, jin kalian semuanya, dari awal sampai akhir, generasi awal sampai akhir, manusia dan jin semuanya, kanu, adalah mereka semua, ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum, berada di atas kefajiran yang paling fajir salah satu dari kalian, di atas kefajiran yang paling fajir yang dilakukan oleh salah satu dari kalian. Jadi semuanya fajir semua, dan kefajirannya itu pada puncak kefajiran yang ada. Ya, mana kosodali kami mulki saya, itu tidak mengurangi sama sekali sedikit pun dari kerajaanku. Tayyib, ini harus disadari. Walakin antal ladhi bihajatin ilaih. Akan tetapi antal ladhi, andalah yang bihajatin ilaih, berhajat kepadanya. Antal ladhi bihajatin ilal ibadati, andalah yang butuh, berhajat untuk beribadah. Famin rahmati, maka diantara rahmat Allah, kasih sayang Allah, annahu, bahwasanya Allah amaraka biibadatihi, amaraka Allah memerintahkanmu biibadati, beribadah kepadanya. Min ajli maslahatik anta, min ajli maslahatik, untuk maslahatmu, di maslahatik anta, untuk maslahat kamu. Ini termasuk kasih sayang Allah, rahmat Allah, memerintahkan beribadah untuk maslahatmu. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau, idza abadtahu, apabila engkau beribadah kepadanya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukrimuk, yukrimuka, Allah akan memuliakanmu, memuliakanmu, yukrimuk bil jazai wa thawabi, memuliakanmu dengan balasan, dengan pahala, ya, dilipat gandakan oleh Allah. Bukan satu balas satu, minimal satu ibadah dibalas, hah? 10 ila 700 di'fin, sampai 700 kali ila ad'afin kathira, dilipat gandakan lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah. Ini rahmat dari Allah. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Jadi ibadah itu adalah faktor, sebab, faktor Allah, faktor Allah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Maka faktor itu, wasilah itu tempuh, ya, agar dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ فمن الذي يستفيد من العبادة؟ kata Syekh. Jadi, man alladhi yastafidu? Siapa yang mengambil faedah? Siapa yang mengambil manfaat min al-ibadah, dari ibadah itu? Setelah penjelasan yang telah lewat, jawab, man alladhi yastafidu min al-ibadah? Siapa yang mengambil manfaat dari ibadah itu? Jawabannya, al-mustafidu min al-ibadati, yang mengambil manfaat dari ibadah itu, huwal abidu, nafsuhu, hamba itu sendiri yang menyembah, beribadah kepada Allah. Amma Allahu jalla wa ala, adapun Allah jalla wa ala, fa inna ghaniyun an khalqih, maksudnya Allah maha tidak butuh dari makhluknya, Allah tidak berhajat kepada selainnya. Allah Maha Tegak sendiri, Maha Kaya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Hai sekalian manusia dan jin, kalian yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah dialah yang Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada selainnya, yang Maha terpuji. Ya, barakallahu fikum. Mau lanjut? Lanjut? Hah? Kok pada tersenyum? Gin? Jawabnya tersenyum. Nah, senyumnya itu punya makna. Nah, senyumnya punya makna. Baik, maknanya cukup gitu ya. Nah, baik, nafsi barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.